yaitu setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah dan Fathu Makkah yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau masuk Islam di waktu ini, waktu antara suluh perjanjian Hudaibiyah dengan Fathu Makkah, yang mana sebelumnya beliau adalah salah satu pembesar Quraisy ketika itu, termasuk tokoh-tokoh kaum musyrikin. Namun demikianlah Allah tabaraka wa ta'ala dengan kehendaknya yang tidak terbatas, kehendaknya yang mutlak dan pasti terlaksana, Allah menghendaki Abu Sufyan Sakhr Ibn Harb untuk menerima Islam, walaupun di akhir-akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir-akhir masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah sebuah fadilah, sebuah keutamaan bagi Abu Sufyan, yang mana tadinya dia adalah seorang kafir, musyrik, bahkan termasuk pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh kaum musyrikin yang sangat keras permusuhannya kepada Nabi dan para sahabatnya. Namun ketika Allah Jalla wa'ala membuka hatinya dan menganugerahkan kepada beliau hidayah, petunjuk untuk menerima Islam, maka beliau menjadi seorang yang mulia, yang tadinya seorang kafir berganti sebagai seorang muslim, posisinya posisi seorang muslim bahkan yang tinggi kedudukannya, yaitu termasuk golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan bahwasanya beliau Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu termasuk dari jajaran sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullah alaihim ajma'in. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan, fadilah yang Allah kehendaki bagi siapa dari hamba-hambanya jika Allah menghendakinya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh beliau Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu fi hadithihi at-tawil, di dalam hadisnya yang panjang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan adalah hadis yang panjang, redaksinya panjang, karena di situ disebutkan tentang kisah Hiraqal, kisah ketika mereka berjumpa dengan Hirakla atau Heraklius, penguasa Romawi ketika itu. Mereka datang dan berjumpa dengannya dan terjadi sebuah dialog antara Abu Sufyan sebagai pemimpin kaum musyrikin, ya, kufar Quraisy ketika itu, dengan Heraklius sebagai penguasa Romawi. Nah, di sela-sela dialog atau pembicaraan tadi, Heraklius sempat bertanya kepada Abu Sufyan. Tentunya Abu Sufyan datang untuk mencari bantuan untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Heraklius kepada Abu Sufyan, famada ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Artinya Heraklius bertanya tentang apa saja dakwah dan ajakan dari Nabi tersebut yang kalian nyatakan, kalian beritakan kepada kami bahwasanya ada seorang Nabi, ya, yang muncul di tengah-tengah kalian. Barakallahu fikum. Maka apa dakwahnya? Apa dakwahnya? Apa naam hal-hal yang dia sampaikan kepada kalian, yang dia ajak untuk kalian berpegang dengannya, kalian mengikutinya? Maka berkatalah Abu Sufyan, beliau menjawab, qultu yaqul, aku katakan bahwa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajak kepada ubudullaha wahdala wa la tusyriku bihi syai'a. Dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah saja. Dia menyatakan kepada kami, ubudullaha wahda. Hendaklah kalian wahai masyarakat Quraisy, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan hendaklah kalian meninggalkan, ya, poin yang berikutnya yang disampaikan, didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami, yaitu dia menyatakan utruku ma yaqulu aba'ukum, hendaklah kalian tinggalkan, kalian buang apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, yaitu ucapan-ucapan, peninggalan-peninggalan, warisan-warisan yang bertentangan dengan Islam, yang padanya ada kejelekan, padanya ada kemudaratan, yaitu ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, mengandung perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Barakallahu fikum. Hendaklah kalian tinggalkan itu semua. Wa ya'muruna bis-salati, dan beliau memerintahkan kami untuk menegakkan salat, was-sidqi, dan untuk bersikap jujur, wal-afafi, dan memiliki sifat iffah, yaitu menjaga kesucian dan kehormatan diri, wasilah, dan memerintahkan kami untuk menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, tepatnya di dalam kitab Bada'i al-Wahyi, dan juga diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya, di dalam kitab Al-Jihad was-Sair. Sehingga hadis ini hadis yang sahih, tidak diragukan kesahihannya. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan dalam hadis ini, atau penggalan hadis ini, hadis Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, di sini ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, dan dijelaskan oleh para ulama Heraklius adalah seorang raja penguasa yang pandai, yang jenius, sehingga ketika datang Abu Sufyan dan rombongannya kepada beliau, maka dia sempat bertanya dan meminta rincian tentang hakikat dakwah dan ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Abu Sufyan, apa adanya, sesuai dengan realita yang ada, jujur, ya, tanpa ada kedustaan. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut, hadis tersebut, Abu Sufyan sempat menyampaikan kepada Heraklius, Abu Sufyan ketika ya, meriwayatkan hadis ini atau menyampaikan kepada Heraklius, seandainya kedustaan itu bukan sebuah aib, bukan sebuah celah dan aib, maka pasti dia akan berdusta dan menyampaikan berita atau kabar tentang Nabi yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, dia akan menyampaikan berita yang sebaliknya, berita-berita yang jelek terkait dengan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kedustaan itu menurut mereka di sisi ahlul jahiliyah, kaum jahiliyah, itu sebuah aib. Ya, sebuah aib. Dan ini di antara hal-hal atau sikap atau kebiasaan atau tradisi dari kaum jahiliyah yang kemudian dibenarkan dan dikuatkan serta ditetapkan di dalam Islam, yaitu apa? Terkait dengan kejujuran. Malu kalau mereka itu berdusta. Kalau diketahui bahwasanya dia telah berdusta, itu suatu aib yang besar bagi dirinya dan bagi kabilahnya. Oleh karena itu Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu yang tatkala itu dalam keadaan kafir, kafir, tidak mau berdusta karena itu adalah aib. Karena memang sikap dusta, perbuatan dusta, tidak jujur, ini perbuatan yang sangat-sangat rendah, akhlak yang sangat-sangat tercela, ya, yang tidak sepantasnya ada pada seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka disampaikanlah oleh Abu Sufyan keadaan dan dakwah Nabi SAW apa adanya dengan sebenar-benarnya. Di antara dakwah Nabi adalah memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu perintah untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala di dalam ibadah, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selainnya. Karena ketika itu, ketika Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah Arab, mereka beribadah kepada selain Allah, mereka memiliki sekian banyak sesembahan-sesembahan. Baik sesembahan itu berupa al-asnam, sesembahan berupa al-asnam, berhala-berhala, mereka memiliki sekian berhala. Dan ada berhala-berhala yang besar, yang sangat mereka agungkan, yang sangat mereka banggakan. Ya, seperti Latta, Uzza, Manat. Ini tiga berhala yang sangat besar, yang dibanggakan oleh masyarakat Arab. Dan mereka pun beribadah kepada selain berhala. Ini pun wajib dan harus kita fahami dengan benar bahwasanya kaum musyrikin dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu musyrikul Arab, kufar Quraisy, di antara tokoh-tokoh mereka yang mati di atas kekafiran dan kesyirikan seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya, selain mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, ya, berhala yang mereka pajang, mereka letakkan di sekitar Ka'bah, bahkan termasuk dalam Ka'bah juga mereka taruh dan letakkan berhala-berhala mereka, juga mereka beribadah kepada selain itu, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah kepada malaikat dan yang lainnya, bermacam-macam, beraneka ragam sesembahan mereka. Tidak hanya mereka beribadah kepada patung atau berhala saja, namun mereka juga beribadah kepada selainnya, kepada jin, ya, dan yang lainnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk membawa misi yang agung, dakwah yang utama dan pertama, yaitu dakwah tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, yaitu perbuatan menyekutukan Allah di dalam ibadah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selainnya. Dan ingat bahwa mereka, kaum musyrikin Arab, kaum jahiliyah, mereka juga beribadah kepada Allah di waktu tertentu. Ini juga perlu untuk kita ingat. Kita pahami bahwasanya kaum musyrikin bukan mereka itu beribadah kepada patung saja, atau bukan mereka sama sekali tidak beribadah kepada Allah. La, mereka juga beribadah kepada Allah di waktu tertentu. Kapan? Yaitu di waktu asyiddah, di waktu ketika mereka tertimpa musibah, di waktu ketika mereka terancam jiwa, ya, mereka, keselamatan diri mereka terancam mara bahaya, maka di saat itu mereka beribadah kepada Allah. Bahkan mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan mereka lupa kepada sesembahan-sesembahan mereka, lupa kepada Latta, Uzza, Manat, lupa. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah menyatakan wa idza fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka itu berlayar di tengah laut, berlayar di tengah laut dan diterpa gelombang yang besar. Dalam ayatnya Allah menyatakan wa idza ghasyahum maujun kadzulali. Ketika mereka diterpa gelombang lautan yang besar, maka da'allah mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa meminta hanya kepada Allah, meminta keselamatan hanya kepada Allah. Di saat itu mereka beribadah kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah saja, lupa mereka kepada Latta. Yang mana ketika dalam keadaan aman, keadaan tentram, ya, mereka berdoa kepada Latta, datang kepada Latta, ya Latta, berikan kami rizki, ya, berikan kami anak dan seterusnya. Namun ketika mereka ditimpa musibah, mara bahaya yang akan mengancam keselamatan diri mereka, jiwa mereka, lupa kepada sesembahan-sesembahan mereka. Mereka hanya beribadah kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadahnya untuk Allah tabaraka wa taala. Namun kondisi seperti ini, kondisi mereka ini yang juga beribadah kepada Allah, namun di waktu yang lain beribadah kepada selain Allah, tidaklah menghalangi Nabi untuk tetap mendakwahkan tauhid. Tidaklah menghalangi Nabi untuk kemudian menyatakan kepada mereka qul la ilaha illallah tuflihu wa'budullah wahdah watruku ma alaikum abaukum. Nabi menyatakan kepada mereka, ucapkan kalian la ilaha illallah, pasti kalian akan selamat. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang kalian wariskan dari nenek moyang kalian, yaitu penyembahan kepada berhala dan penyembahan kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Tinggalkan itu semuanya. Nabi berdakwah tauhid dan Nabi sabar di dalam menjalani dan mendakwahi tauhid dalam kurun waktu yang cukup lama di kota Makkah. 10 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah, mendakwakan tauhid, murni tauhid. Murni dakwah tauhid, yaitu dakwah mengajak mereka beribadah kepada Allah. Maka dari sini salah satu faedah penting yang hendaknya kita ingat dan kita fahami dengan baik, bahwa dakwah tauhid adalah inti dari dakwah al-Islam. Dan dakwah tauhid itu tidak hanya diarahkan kepada orang-orang yang kafir saja yang beribadah kepada selain Allah, bahkan juga termasuk kepada orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah namun masih ada ya hal-hal yang itu termasuk asyirku billah, atau peribadatan yang masih dipalingkan kepada selain Allah dari berbagai jenis ibadah. Maka penting dakwatu at-tauhid, karena memang tauhid itu merupakan pondasi utama, dan tauhid itu merupakan kunci keselamatan seorang hamba di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya dari dakwah Nabi yaitu watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian, yaitu nenek moyang kalian, yaitu dari ucapan-ucapan kesyirikan, ucapan-ucapan kemaksiatan, ucapan-ucapan na'am fahish, ucapan-ucapan keji dan mungkar, maka tinggalkan. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, dan juga perintah ini berlaku bagi kita semuanya, untuk kita tidak meniru atau melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang menyelisihi syariat Allah, yang menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang itu jelas-jelas menyelisihi, ya, kita tahu itu suatu yang menyelisihi, maka kita lebih mencari keridhaan Allah dan kita tinggalkan itu karena takut kepada Allah dan ingin mendapatkan ridha Allah. Bukan kita merendahkan nenek moyang atau orang tua kita, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang mereka kaum musyrikin, bukan beliau merendahkan nenek-nenek moyang mereka, bukan, akan tapi dalam rangka menyelamatkan mereka dari kesesatan atau hal-hal yang akan membinasakan mereka. Dan tentunya apa yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu mereka dari ahlul jahiliyah, tidak semuanya itu adalah jelek. Bahkan ada peninggalan-peninggalan mereka, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka, kaum jahiliyah, yang kemudian diambil oleh Islam dan dikuatkan. Karena itu suatu yang bagus, suatu yang baik. Di antaranya yang sudah kita sebutkan tadi, kejujuran. Dan juga di antara kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang selalu memuliakan tamu. Itu juga ditetapkan dalam Islam, dikuatkan dalam Islam. Dan juga mereka adalah orang-orang yang juga memperhatikan masalah nasab dan menyambung tali silaturahim. Ya. Ahlul jahiliyah demikian, sangat kuat penjagaan mereka kepada nasab dan juga penjagaan mereka kepada hubungan silaturahim, hubungan keluarga. Maka ini pun juga ditetapkan dalam Islam. Namun hal-hal yang bertentangan, yang menyelisihi syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat yang mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu amrin jahiliyah tahta qadami au maudhu'un tahta qadami, kullu amrin jahiliyatin maudhu'un tahta qadami. Setiap perkara-perkara jahiliyah yang menyelisihi Islam, di antaranya apa? Banyak di antara perkara jahiliyah di masa jahiliyah, ya, mereka bermudah-mudahan melakukan zina, kemudian juga meminum khamar, itu kebiasaan mereka, khamar, demikian pula zina, dan perkawinan mereka demikian, sistem nikah di antara mereka tidak jelas, bahkan padanya terhadap padanya ada unsur-unsur zina, bahkan itu dikatakan zina, termasuk kategori zina, ya, nikahnya demikian. Maka Islam menghapusnya dan mengatur bagaimana nikah yang benar dan yang lainnya diatur oleh Islam. Oleh karena itu Nabi menyatakan kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Setiap perkara-perkara jahiliyah, peninggalan-peninggalan jahiliyah yang menyelisihi Islam, maka itu di bawah telapak kakiku. Artinya hina, tidak berharga, ya, dan harus ditinggalkan. Demikian. Ini adalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di awal-awal Islam kepada mereka kufar Quraisy. Wa ya'muru Nabi shalah, dan beliau pun memerintahkan kami untuk menegakkan salat. Ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitu as-shalah. Karena salat telah diwajibkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi masih berada di kota Makkah. Yaitu tepatnya pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj juga terjadi di kota Makkah, namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan kapan tepatnya waktu ketika Isra dan Mi'raj. Yang jelas terjadinya sebelum hijrah dan di kota Makkah. Kemudian ya'muru Nabi Siddiqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersikap jujur. Berlaku jujur. As-Siddiq. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan bab yang sedang kita pelajari, yaitu tentang kejujuran. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk bersikap jujur. Yang memerintahkan mereka, musyrikin dan juga kaum muslimin, untuk senantiasa berlaku jujur. Dan beliau alaihi salatu wassalam juga demikian, sudah terkenal kejujurannya. Terkenal kejujuran dan amanah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wal afaf. Dan Nabi SAW memerintahkan kami, beliau memerintahkan kami untuk memiliki sifat iffah. Al-afaf itu jamak, bentuk jamak dari iffah. Dan di sini iffah di sini ada dua jenis diterangkan oleh para ulama. Ada dua jenis. Yang pertama iffah an syahwatil farj. Iffah yang pertama terkait dengan syahwatil fard, jadi syahwatnya kemaluan. Hendaknya seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah menjaga iffahnya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya terkait dengan kemaluannya. Artinya jangan sampai dia terjatuh pada perbuatan keji, yaitu perbuatan zina. Atau juga jatuh pada wasilah, sarana-sarana yang akan mengantarkan dan membawa dia kepada perbuatan zina. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala telah melarang perbuatan zina dan pendorong-pendorongnya, sarana dan wasilahnya. Dalam firman-Nya, yaitu Allah menyatakan, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Allah melarang mendekati zina. Bukan maknanya, oh kalau lakukan tidak apa-apa, karena yang dilarang mendekati. Lah, bukan kayak gitu. Itu bukan pemahaman yang benar. Itu namanya pemahaman, ya, bukan pemahamannya, itu namanya akal-akalan. Mengakali syariat. Ya, mengakali syariat. Ya kan pakai akal gitu ya. Yang diperintahkan kan, atau yang dilarang kan, mendekati. Berarti melakukan tidak apa-apa. Itu kan akal-akal. Satu tambah satu, dua. Akal-akalan. Syariat ini tidak semata-mata berdasarkan akal atau hanya bermodalkan akal saja. Bukan, tapi dengan al-iman wa taqwa dan juga dengan bimbingan Nabi. Penjelasan dari Nabi dan para sahabat serta para ulama. Kenapa di sini Allah melarang al-qurb anil zina? Karena perbuatan zina itu sangatlah fahis, sangatlah jelek, sangat berbahaya. Sehingga Allah Jalla wa'ala melarang untuk mendekatinya. Kalau larangan untuk mendekati menunjukkan bahwasanya melakukannya itu lebih-lebih lagi. Lebih haram. Karena larangan untuk mendekatinya saja dilarang. Iya. Mendekatinya dilarang. Seorang mesti dilarang, jangan kamu ke tempat itu. Jangan kamu mendekat ke tempat itu. Maknanya, kalau kamu datang masuk ke sana, itu lebih parah, lebih enggak boleh. Jangan kamu dekat-dekat situ, jangan ya, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat orang itu. Kalau kamu bergaul dengan dia, kamu berteman dengannya, berarti parah sudah ini. Ya, itu lebih-lebih dilarang lagi. Wong dekat dengan dia saja jangan, apalagi berteman menjadi ya, teman apa namanya untuk bermusyawarah, teman untuk ya saling curhat-curhatan, ya enggak boleh. Demikian Allah Jalla wa'ala melarang untuk mendekat kepada zina. Maksudnya, jangan kalian mendekati atau melakukan wasilah-wasilah, perantara-perantara, sarana-sarana yang akan mengantarkan kalian kepada zina. Ini maknanya, la taqrabu zina. Jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Banyak sekali wasilahnya, ya. Banyak sekali wasilahnya, diantaranya adalah membiarkan pandangan bebas melihat kesana kemari, atau melihat hal-hal yang akan membangkitkan syahwat, ya, melihat hal-hal yang akan membangkitkan syahwat, melihat aurat wanita, atau melihat hal-hal yang naudzubillah yang akan membangkitkan syahwatnya untuk jatuh pada perbuatan zina yang haram. Atau wasilah-wasilah yang lainnya sangat banyak sekali, ya, di antara wasilah-wasilah yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka di sini terlarang. Sehingga Allah melarang sarana atau wasilah melakukan wasilah atau mendekati wasilah-wasilah dan melakukan sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada zina, dan lebih-lebih lagi Allah haramkan dan Allah larang perbuatan zina. Wala taqrabuz zina. Kemudian Allah menyatakan innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ini iffah yang pertama, yaitu menjaga kesucian dan kehormatan diri dari perbuatan zina atau sarana-sarananya, wasilahnya. Iffah yang kedua adalah iffatu an syahwatil batni, menjaga kehormatan diri, kehormatan dirinya, agamanya dari apa? Syahwatil batn, itu nafsu perut terkait dengan makan. Artinya jangan kamu mengambil, memakan sesuatu yang haram. Haram itu sesuatu yang haram macam-macam. Kau mengambil milik orang, mencuri, merampok, menipu, kemudian mengambil harta orang, kamu makan dengannya, menipu orang sehingga kamu mengambil uangnya dengan cara yang batil, kemudian kamu belanjakan untuk makan, memberi makan anak istrimu, itu adalah haram. Itu sama saja kamu memberikan makan, memberikan makanan berupa api neraka kepada anak dan istrimu. Maka hati-hati. Atau juga makan makanan-makanan yang jelas-jelas Allah telah haramkan. Baik Allah haramkan karena zatnya, itu Allah haramkan zatnya, seperti anjing, babi, ya, atau juga khamar, minum khamar, itu Allah haramkan zatnya, haram. Atau dengan sistem cara yang Allah haramkan, ya, sesuatu itu halal tapi dengan sistem dan cara yang tidak benar, cara yang mengandung darar, mengandung ya, penipuan, merugikan pihak lain, maka menjadi haram. Sehingga seorang muslim hendaknya menjaga kehormatan dirinya, kesucian agamanya dari ya syahwatil batin. Jangan sampai karena syahwat ini ya ingin kenyang, ingin enak hidupnya, ingin puas, ingin bersenang-senang, kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi-ambisi dia tadi. Hati-hati, hendaknya kita bersabar menjaga diri dari hal-hal yang haram. Kemudian yang terakhir yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah as-silah, menyambung tali silaturahim, hubungan saudara, hubungan rahim. Ya, ini adalah perintah Nabi dan ini adalah juga salah satu syariat Islam yang agung, syariat Islam yang wajib untuk diamalkan, yaitu menyambung tali silaturahim. Maka kita diajak, diperintahkan oleh Nabi dan juga oleh Allah Jalla wa'ala untuk senantiasa berupaya menyambung tali silaturahim, hubungan kerabat, hubungan saudara. Jangan bermudah-mudahan, jangan mengentengkan permasalahan ini, kemudian bermudah-mudahan memutuskan tali persaudaraan, tali keluarga diputuskan hanya karena masalah dunia. Ya, misalnya masalah warisan. Ya, karena masalah warisan kemudian sudahlah, ya, sudah kamu enggak, bukan saudara saya. Saya tidak mau berkunjung kepada kamu, ya. Saya tidak akan memaafkan kamu dunia akhirat. Ya, jangan. Hanya cuma gara-gara ini, permasalahan harta, uang yang itu bisa dicari, itu bisa diupayakan dengan cara-cara yang halal, Allah akan memberikan rezeki. Dan Allah sudah menetapkan rezeki seorang, masing-masing hambanya ada ketetapan rezekinya. Maka di sini hendaknya kita berupaya untuk menjaga hubungan tali silaturahim, menjaganya semaksimal kemampuan kita untuk menjaga tetap kuat, ya, erat hubungannya. Jangan sampai kita memutuskannya atau merusak hubungan silaturahim tersebut. Bahkan di dalam hadis, seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW bahwasanya ibunya adalah seorang musyrik, musyrikah. Apakah boleh aku menyambung silaturahim dengannya? Maka Nabi menyatakan, tetap sambungkan, ya. Hendak kamu menyambung silaturahim dengan ibumu yang musyrik tadi. Musyrik masih diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim. Nah, berarti menunjukkan perkara ini perkara yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, di antara sebab seorang itu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, yaitu dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim. Maka tentunya cara dan upaya menyambung tali silaturahim itu banyak caranya, ya, banyak wasilanya, banyak sarananya. Maka kita upayakan, kita upayakan. Itu bisa melalui, ya, datang berkunjung, atau melalui hadiah-hadiah atau bantuan-bantuan dan seterusnya. Kita upayakan itu agar hubungan itu tetap langgeng dan kokoh. Nah, dan kita mendapatkan ajar pahala yang besar, dan itu termasuk bagian dari dakwatul al-Islam, dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita kaji dan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.